Ketika tidur di siang bolong, aku bermimpi terkejut sungguh. Sebab cerita di mimpi itu bikin heran dan bingung aku. Di satu negeri yang terbilang kaya, ada lelaki setengah tua. Tengah menjabat seorang raja, punya mahkota juga punya istana. Dengan segala kepandaiannya, dia ciptakan berbagai hukum. Siapa bersalah ditindak tegas tanpa ada kekecualian. Bagus tuh yang begitu ya. Sungguhlah adil sang raja ini, sungguhlah tegas sang raja ini. Jalankan hukum begitu saklek, siapa tertuduh adili segera. Dalam mimpiku di siang bolong, gembira aku melihat sang raja memerintah dengan bijaksana. Ini profil raja yang mungkin langka. Tapi akhirnya ku tahu juga, rasa gembira aku pun hilang. Setelah seorang bapak petani bercerita banyak padaku, begini ceritanya. Rakyat di negeri itu banyak kecewa oleh tingkah laku sang raja. Rakyat di negeri itu banyak tersiksa oleh kelicikan sang raja. Rakyat di negeri itu banyak luka karena keadilan telah tiada. Rakyat di negeri itu banyak duka karena hak ajasi mereka dikebiri. Raja yang nampak begitu adil ternyata cuma seorang maling. Raja yang nampak begitu tegas ternyata cuma seorang badut. Hukum yang dia ciptakan itu ternyata hukum yang kacau balau. Hukum yang dia ciptakan itu ternyata hukum yang amat licik. Kalau maling yang kelas teri tangkap segera dan dijatuhi hukuman, sedangkan maling yang kelas kakak bebas seperti burung di hutan. Liciklah sungguh si raja ini, tak adil sungguh si raja ini. Dengan segala kepandaiannya, dia tumpuk harta kekayaan. Dimakannya gunung-gunung, dimakannya sawah-sawah, dimakannya kebun-kebun, dia makan semuanya. Pabrik-pabriknya banyak, uangnya di tiap bank gundik tidak terhitung. Itu sih spesial buat mesum. Cantik luarnya, busuk dalamnya, alim wajahnya, bangsat hatinya. Demi kepentingan pribadinya, rakyat jelata diterlantarkan, bangsat. Raja begini mesti ditendang, bila perlu dibunuh pun boleh. Sebab dia hidup berbahagia serba kaya di atas kesengsaraan rakyat banyak. Aku terbangun dari mimpiku begitu mendengar azan duhur. Usai sembahyang aku berdoa memohon pada Allah Tuhanku. Ya Allah, aku mohon padamu agar manusia yang jadi raja dalam mimpiku tadi tidak terdapat pada diriku. Dan aku mohon padamu agar kelakuan manusia yang jadi raja dalam mimpiku tadi tidak dikodratkan menjadi kelakuan pejabat-pejabat tinggi di negeriku.